penting masakannya enak. Bagaimana? Lanjut game di mama muda. Senyum gemetnya selalu menggoda. Buat cuma berkepanjang. Jadi lupa jalan pulang. Lanjut. tangga tidak masalah, walau punya satu anak, yang penting masakannya enak. Bagaimana? Lanjut kembali mama muda, senyum gembira selalu menggoda. Buat mabuk kepanjang, jadi lupa jalan pulang. Pilih mama.